السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الأعزاء وأخواتي في الله أعزكم الله، جماعة صلاة الصبح يعني برحمة الله تبارك وتعالى، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, dari nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat umur dan kesempatan sehingga kita sekalian di pagi yang mulia ini dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita kepadanya di dalam menunaikan ibadah salat subuh. Harapan dan permohonan kita mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan subuh yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwasannya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kebanggaan bagi setiap individu yang mengaku dirinya sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman. Akan tetapi kita mendapatkan kebanyakan daripada orang-orang yang mengaku bahwasannya mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka hanyalah orang-orang yang mengaku saja, dan mereka jauh dari hakikat yang sebenarnya daripada makna mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi menerapkan konsekuensinya di dalam perkataan ataupun perbuatannya. Maka dari itu kita mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang mengaku bahwasannya mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ternyata mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang jauh dari tuntunan dan ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu tidaklah mengherankan, dikarenakan mereka yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat makna cinta dan tidak mengerti tentang konsekuensi daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang terjadi adalah mereka melakukan satu perbuatan dari ide mereka sendiri dan mereka mengatakan itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat bid'ah dari berbagai macam bentuknya, kemudian mereka mengatakan ini adalah bukti daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kenyataan mereka adalah seperti yang dikatakan ad-da'awi idza lam tuqim 'alaiha bayyinatu fa ashabuha adiyya. Pengakuan-pengakuan apabila tidak engkau tegakkan atas pengakuan itu bukti-bukti, maka pemilik pengakuan itu tidak lebih daripada orang-orang yang mengaku. Maka tidaklah mereka itu kecuali seperti yang disebutkan di dalam syairnya Majnunul Laila yang mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tusirru lahum bidaka. Semua orang mengaku bahwasanya mereka mempunyai hubungan dengan Laila dan Laila tidak pernah mengakui kepada mereka dengan pengakuan itu. Maka semua orang mengaku mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi tidak mengakui sama sekali kecintaan mereka, kecintaannya kepada mereka semuanya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk kita mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih jauh tentang hakikat yang sebenarnya daripada kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui konsekuensinya sehingga kita dapat benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan sebagaimana yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua mendapatkan janji-janji dari Allah dan janji-janji dari Rasulnya yang berkaitan dengan kecintaan kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai landasan, mempunyai latar belakang. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perlu kita ketahui, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ada beberapa landasan dan beberapa sebab yang mengharuskan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama, kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah dikarenakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi daripada seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal saleh, amal-amal ketaatan dari tempat-tempat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus cintai. Dan dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita pun juga harus mencintainya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala marah ketika orang-orang Yahudi menuduh tuduhan yang tidak benar terhadap Jibril, terhadap Mikail, terhadap Israfil. Makanya kita mencintai malaikat Allah, dan kita juga mencintai nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, dan kita pun juga mencintai wali-wali Allah. Maka dari itu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan kita mencintai ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada apa yang diriwayatkan oleh beliau dari Tuhannya Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang mengganggu waliku, aku menginginkan padanya peperangan. Maka dari itu ini semua tidak lain dan tidak bukan kecuali menunjukkan kepada kita siapa yang Allah cintai, kita harus mencintai. Siapa yang Allah benci, kita harus membencinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensinya adalah kita harus mencintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kita sebutkan supaya kita paham bahwasannya cinta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di bawah daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kecintaan yang istiqlal, yang terpisah, sehingga seseorang membabi buta karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ia menjadi musyrik billah wal iyadu billah. Maka dari itu apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang sering dibaca dari mulai kitab Burda, padanya ada hal-hal yang semestinya itu hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ini hakikatnya bukanlah kecintaan yang benar. Kemudian yang melandasi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, menyayangi kita melebihi daripada apapun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harifun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, "Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, azizun alaihi ma'anikum, sangat berat baginya apa yang menyulitkan kalian. Harisun alaikum, ia sangat bersemangat untuk kebaikan kalian. Dan terhadap orang-orang yang beriman, dia sangat pengasih dan penyayang. Maka kita orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan kesulitan kita sebelum kita merasakan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk kebaikan-kebaikan kita. Maka dari itu kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membuktikan kecintaannya kepada kita. Sebelum kita merasakan keberatan, Rasul sudah merasakan keberatannya. Ketika diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 50 waktu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diringankan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun meringankan. Jadilah kemudian menjadi sholat 5 waktu. Dan banyak perkara-perkara yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat melindungi umat ini dari kesulitan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan seluruhnya. Maka dari itu itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kebaikan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat bersemangat, berambisi untuk memberikan segala kebaikan kepada umat ini. Maka dari itu orang yang demikian kepada kita sudah barang tentu sebagai balas jasa atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memberikan kecintaan kita kepadanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu besar kecintaannya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membuat hukum. Hukumnya Allah Subhanahu wa taala adalah annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Maka itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sinilah mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kecintaannya kepada kita begitu besar. Begitu besar kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian hal yang ketiga, mengapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syarat diterimanya amal kita. Kita tidak mungkin bisa diterima keimanannya. Keimanan kita tidak mungkin bisa diterima oleh Allah sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya mencintai Rasulullah, akan tetapi menjadikan kecintaan kita kepada Rasulullah menjadi kecintaan yang paling besar, melebihi kecintaan daripada apa yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi yang paling ia cintai dari anaknya, dari bapaknya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau demi Allah adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh manusia kecuali dari diriku. Apa yang dikatakan oleh Rasul? La ya Umar, hatta min nafsi. Nafsi pun dari dirimu. Kemudian Umar mengatakan, anta ahabu ilayya hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai meskipun daripada diriku sendiri. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang kecintaanmu baru benar. Maka dari itu syarat kecintaan kita kepada, syarat keimanan kita adalah agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kecintaan kita kepada sesuatu apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Dikatakan oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad, apabila bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian dan harta kalian yang kalian usahakan dan perdagangan kalian yang kalian takutkan kerugiannya dan rumah-rumah kalian yang kalian menyukainya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang berbuat kefasikan. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang dan jelas, merinci semuanya. Allah Subhanahu wa taala merinci semuanya agar kita tidak mengedepankan satupun dari itu semua dari kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimanakah kita merealisasikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak mungkin merealisasikan kecintaan kita secara benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kita mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semuanya dan mengedepankan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas segala kecintaan yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita melihat beberapa sirah atau sejarah atau kisah daripada salafuna as-salih dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu, bagaimana mereka menunjukkan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya Kaifa hubbukum li Rasulillah? Bagaimanakah kecintaan engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Ali, wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid 'ala adh-dhama. Dikatakan Ali, demi Allah, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta-harta kami, daripada anak-anak kami, daripada bapak-bapak kami, daripada ibu-ibu kami, dan daripada air yang dingin di saat kehausan. Lebih dicintai daripada air dingin di saat kehausan. Itulah kecintaannya para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Abi Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, pemimpinnya kaum Anshar ketika perang Badar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir atau Ibnu Hisyam juga di dalam sirahnya, beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna baina yadayk fahkum fiha ma syi'ta, wa hadhihi nufusuna baina yadayk law ista'rafta bina al-bahra laqudna nuqatilu baina yadayk wa min khalfik wa an yaminik wa an shimalik. Dikatakan, wahai Rasulullah, ini adalah harta-harta kami di hadapan engkau. Hukumilah harta-harta kami ini sesuai apa yang engkau kehendaki. Dan ini adalah jiwa-jiwa kami di hadapan engkau. Seandainya engkau memerintahkan untuk kami menyeberangi lautan, niscaya kami akan seberangi lautan. Kami akan berperang di hadapan engkau, di belakangnya engkau, di samping kiri, di samping kanan engkau, dan di samping kiri engkau. Kami akan berperang mendukung engkau. Maka inilah kecintaannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang lebih menunjukkan tentang kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecintaan Zaid bin Dafinah. Ketika itu beliau ditangkap oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Ditangkap oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Dan beliau dalam keadaan diikat, kemudian beliau dikeluarkan dari Mekah untuk dibunuh. Maka Abu Sufyan Ibn Harb ketika itu masih musyrik, beliau bertanya kepada Zaid ibn Dafinah. Beliau mengatakan, unsyidukallah ya Zaid, aku hibbu anna Muhammadan al-an indana nadribu unuqah wa innaka fi ahlik. Aku persaksikan engkau dengan Allah ya Zaid, apakah engkau menginginkan sekarang ini Muhammad, dia yang ada di sisi kami, kami akan memenggal kepalanya Muhammad, dan engkau diam bersama keluargamu. Maka apa yang dikatakan oleh Zaid? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'zi wa inni jaritun fi ahli. Katanya, demi Allah, aku tidak menyukai sekarang ini Muhammad yang ia sekarang ini ada di tempatnya, yang ia ada padanya ada duri yang mengenai Muhammad yang mengganggu dia, sedangkan aku tidak berbuat apa-apa duduk di tengah keluargaku. Aku tidak bisa. Makanya katanya Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammad. Dikatakan, aku tidak melihat seseorang dari manusia ini yang mencintai seseorang seperti kecintaannya sahabat-sahabatnya Muhammad, Muhammadan kepada Muhammad. Maka dari itu inilah gambaran nyata bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bukan sekedar bualan belaka, omong kosong, seseorang mengatakan cinta dengan ucapannya, tapi tidak ada sama sekali pengamalannya, tidak sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar mereka amalkan di dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin membahas tentang apakah konsekuensi daripada kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang itu memang benar, atau kalau kita ini memang benar menganggap diri kita ini cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengedepankan yang pertama, kita harus mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apapun. Kita harus mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apapun dan mengutamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas apapun. Maka inilah yang harus kita lakukan. Karena tidak mungkin kita beriman kepada Rasul sampai kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama di antara kita. Makanya hal ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan akidahnya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, yang mereka menjadikan para imam mereka lebih utama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan imam mereka lebih utama daripada Jibril, daripada para malaikat dan lain sebagainya. Maka hal ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Dan demikian pula keyakinan orang-orang sufi yang mereka meyakini bahwasanya Syekh Thorekot mereka lebih utama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meyakini adanya kutub. Kutub-kutub mereka itu lebih utama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kebodohan. Kalau mereka mengaku cinta, maka kecintaan mereka adalah cinta yang sangat palsu. Bagaimana mereka cinta kepada Rasul, pada kenyataannya kemudian mereka tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasul, sebagaimana kita ketahui, cinta kepada Rasul berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya kecintaan kita itu diterapkan pada membenarkan segala apa yang dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta. Tidak ada dosa yang lebih besar, kekafiran yang lebih nyata daripada seseorang yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Maka dari itu, di sini orang-orang yang mengatakan cinta kepada Rasul, kemudian dia tidak bisa menerima hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan semua kabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari adat kubur, mengingkari hal-hal yang banyak dari syariat, mengingkari keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan keyakinan yang diajarkan oleh Rasul, maka mereka itu hakikatnya adalah orang-orang yang benci kepada Rasul, orang yang menganggap Rasul gila, tidak berakal, atau menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta. Maka siapakah orang yang mengaku cinta kemudian dia menganggap Rasul gila atau menganggap Rasul berdusta? Maka tidak ada orang yang cinta seperti itu. Makanya mereka orang-orang yang seperti ini keadaannya, mereka adalah pembohong di dalam kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, konsekuensi daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti dan mentaati dan mengambil petunjuknya. Kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh syair, taqi ilah wa tadda'i hubbahu hada amdaka la amri fil qiyati badiku law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu liman ahabba muti'u. Dikatakan engkau bermaksiat kepada Tuhan, kepada Allah, dan engkau kemudian mengalami kecintaan kepadanya. Ini demi Allah, di dalam kias adalah sesuatu yang baru. Baru kali ini ada orang yang mengaku cinta tapi bermaksiat. Ini di dalam kias sesuatu yang baru. Lautana hukuka sadiqan la aqtahu. Kalau memang benar kecintaanmu itu, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang ia cintai, ia mentaati. Maka seperti itulah. Maka kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya bisa dilihat pada kepengikutan kita kepadanya. Bagaimana kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Makanya banyak sekali nas-nas Al-Quran dan nas-nas As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Karena apa? Karena ini adalah realisasi nyata dari bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangatlah bohong orang yang kemudian mengatakan cinta. Bayangkan, seseorang mengatakan cinta, cintanya setahun sekali dengan mengorbankan telur 1 kilo. Kemudian ia mengharap kita masuk surga. Mengharapkan syafaatnya. Sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali dia tidak pernah kenal. Apalagi diamalkan. Maka dari mana dia bisa mengatakan dirinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kecintaan dia kepada Rasul hanya pada musik yang ia nyanyikan, yang dia dendangkan dengan solawat, katanya mereka. Solawatnya pun juga tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibuat oleh pengarang lagu. Yang bisa jadi pengarang lagu itu tidak solat, kalaupun solat tidak genap, kalaupun juga solat bisa jadi tidak khusyuk. Maka dari itu mereka yang seperti itu kemudian mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang diamalkan. Maka kemudian mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajib. Atas kalian berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajib. Gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian konsekuensi yang keempat adalah at-tahakum ila sunnatihi. Kalau kita berselisih, kita itu berselisih dengan cara berhukum kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau kalian berselisih pada sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dikatakan oleh para ulama, kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitabullah, dan kembali kepada sunnatullah, kembali kepada Rasulullah adalah kembali bertanya kepada Rasul ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnahnya, kepada hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah bukti kembalinya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang tidak mau kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasulnya. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yazkumuna annahum amanu bima unzila ilaika Wa ma unzila min qablika yuriduna ayyata hakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dikatakan, tidakkah engkau melihat ya Muhammad kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Mereka menginginkan berhukum kepada At-Taghut, berhukum kepada selain Allah, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkafirinya. Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kemarilah kepada Rasulullah, engkau melihat orang-orang munafikin yasudduna 'anka sududa, mereka menghalangi dari engkau dengan penghalangan. Maka orang-orang yang tidak mau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah kelompok daripada orang-orang munafik. Kalau mereka itu mengaku beriman, kalau mereka itu mengaku beriman. Makanya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang, berkaitan dengan sebab nuzulnya ayat ini, ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu permasalahan. Maka kemudian orang itu tidak puas, maka ia bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana menurut engkau ya Abu Bakar? Katanya Abu Bakar, engkau tanya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Abu Bakar, oleh orang itu sudah. Terus bagaimana Rasul mengatakan? Rasul mengatakan demikian. Katanya Abu Bakar, demikianlah aku berkata, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka ia belum puas, dia datang kepada Umar. Maka ia berkata, ya Umar, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Katanya Umar, tanya kepada Rasulullah. Sudah, bahkan aku juga sudah tanya kepada Abu Bakar. Terus bagaimana? Katanya Rasulullah, Rasul mengatakan demikian. Bagaimana katanya Abu Bakar? Seperti itulah aku mengatakan. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, sebentar, saya menuju ke belakang sebentar, katanya Umar. Maka Umar langsung mengambil pedang. Orang seperti kamu ini tidak cukup, tidak bisa dikasih fatwa yang benar, misalnya dikasih pedang. Maka dari itu kemudian orang itu lari karena takut dipenggal oleh Umar bin Khattab. Makanya disinilah, ketika sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh seseorang itu berpaling daripada keputusan Allah dan Rasulnya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan namanya sendiri, dengan dirinya sendiri, demi Tuhanmu ya Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau hakim pada apa yang mereka berselisih padanya, dan mereka lima saja robbani summa la yajiduna fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri-diri mereka ganjalan terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang penuh. Maka dari itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tidak ada, kalau Rasul sudah memutuskan keputusan apapun, tidak ada pilihan bagi mereka. Sampai kita tahu Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Istrinya Zaid ibn Harithah yang kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal ketika Rasul memutuskan melamar Zainab binti Jahsy untuk Zaid, Zainab tidak menerima. Dia dikatakan, aku tidak akan menikahi Zaid. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu keputusanmu? Iya, itu adalah keputusanku. Kalau demikian, aku tidak akan bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Pada apa yang ia di dalam hatinya tidak suka, di dalam keinginannya tidak sesuai, tapi begitu itu menjadi keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia buang semuanya dan mengedepankan kecintaannya kepada Rasulullah. Maka seperti itulah kecintaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya cinta itu kata-kata yang mudah diucapkan, akan tetapi pada kenyataannya, prakteknya adalah sesuatu yang sangat sulit. Kemudian yang kelima adalah azabu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya adalah kita membela Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membela fisiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul masih hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Abu Talha Ibn Ubaidillah Al-Abu Talha Al-Ansari, ketika perang Uhud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan diserang, dia yang menghalangi, dia menjadi tameng hidup bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha Ibn Ubaidillah pun juga demikian, dia mengatakan nahri dunak ya Rasulullah, katanya leherku ada di belakangmu ya Rasulullah. Dia akan selalu menjadi tameng hidup bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperkenankan pedang, panah atau apapun bisa menyentuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian juga membela kehormatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang terjadi sekarang ini, orang-orang banyak melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita orang-orang yang menjadi pencinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus bangkit membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah konsekuensi daripada kecintaan kita kepadanya. Kemudian yang keenam adalah azab an sunnatihi. Kita harus membela sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita membela Rasul kemudian kita meninggalkan sunnahnya. Karena Rasul itu diutus kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan sunnah-sunnahnya. Maka dari itu sudah barang tentu kita harus membela. Apabila ada orang yang melecehkan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus berani dan percaya diri membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lemah dan kita minder dengan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi yang akan membela sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita harus berani, tidak peduli apakah itu harus berhadapan dengan siapapun. Rasul lebih kita cintai daripada siapapun. Kemudian yang ketujuh adalah nasyur sunnatihi. Kita menyebarkan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kemudian yang kedelapan adalah at-ta'adub ma'a Rasulillah. Kita itu hendaknya beradab bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beradab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita beradab dengan Rasul ketika kita disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapkan shalawat dan salam. Dan kita selalu ketika menyebut Rasul, kita menyebut dengan sebutan An-Nabi, dengan sebutan Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang la taj'alu du'a ar-rasul. Dikatakan la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Tidak boleh. Kalau orang Badui datang, ya Muhammad, orang tidak punya adab. Badui datang, ya Muhammad, abjir wat aman, wahai Muhammad, bergembira, kami telah beriman. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang tidak adab. Mereka orang-orang yang bodoh. Makanya di sini kita orang-orang yang mencintai Rasul adab kita adalah menyebut Rasulullah, menyebut Nabi Allah atau menyebut An-Nabi. Maka itulah adab yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kira-kira berkaitan dengan masalah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makna hakikatnya dan atau hakikat maknanya dan konsekuensinya. Barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, tolong tanya dan kita silakan. Terima kasih kepada Ustaz Ain Rafiq yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah dan seperti apa jika kita berlebihan konsekuensinya seperti apa. Dan mungkin kita sudah mendapat gambaran ada di posisi manakah kita sebetulnya pada saat ini, dan kami persilahkan kepada para jemaah untuk bertanya bagi yang merasa belum jelas dari apa yang saya sampaikan. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak terlalu panjang pertanyaan saya. Kalau kita merasa mencintai Allah dan mencintai Rasul, tentunya ada kondisinya ya, ajaran-ajaran Rasulullah. Antara lain yang kita sering abaikan adalah belajar membaca Al-Quran dengan benar. Nah, di sana perlu dikasih motivasi pada kita bagaimana cara-cara termotivasi untuk belajar Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di dalam kehidupan ini, dalam umatnya Rasul sendiri yang baik Islam, ini banyak juga ada perbedaan yang menganggap cara mencintai Rasulullah. Dalam hal ini yang saya lihat ada dua, mungkin banyak yang lain. Yang satu mengenai Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, di mana banyak umat Islam itu sendiri merayakan Maulid tersebut. Nah, mungkin itu adalah satu kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad tersebut. Nah, hal ini salah benarnya bagaimana, mohon penjelasannya, dan kapan dimulainya tentang Maulid Nabi sendiri, dimulai pertama kalinya. Yang kedua adalah sebagian juga dari umat ini menganggap bahwa Rasulullah, rohnya Rasulullah itu masih hidup. Hal ini dikarenakan banyak di dalam acara-acara tertentu ini mengadakan acara, pada saat ada bacaan-bacaan tertentu, sebagian mereka berdiri, jadi menganggap bahwa roh Rasulullah itu datang. Nah, apakah ini juga mungkin pemahaman yang benar atau salah dari sebagian umat ini menganggap bahwa kecintaan mereka kepada Rasulullah sampai-sampai rohnya itu dianggap masih ada dan mereka berdiri. Namun jelasannya menjadi tidak sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan masalah belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran hakikatnya adalah ini ilmu alat, tergantung seseorang belajar membaca Al-Quran. Artinya bukan Al-Quran itu hanya dijadikan media untuk belajar membaca, tapi hakikatnya belajar membaca Al-Quran itu adalah belajar membaca bahasa Arab, tulisan Arab. Maka dari itu disinilah hal yang kita harus luruskan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mendapatkan keutamaan yang besar dari belajar Al-Qur'an itu bukan sekedar belajar membaca Al-Qur'an. Sehingga kadang orang mengatakan begini, menyampaikan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Dibawa kepada guru ngaji. Guru ngaji alif, ba, ta, ta, atau aba, ba'a, dan lain sebagainya. Maka ini adalah ilmu alat, yang kalau masalah itu orang kafir di Arab pun, orang Kristen, orang apa saja di Arab juga bisa membaca membaca itu. Dan tidak ada keutamaan apa-apa. Artinya itu adalah satu alat sarana untuk kita memanfaatkan untuk yang selanjutnya. Bagaimana kita menerapkan daripada ilmu itu? Maka dari itu di sini belajar Al-Quran itu artinya adalah belajar memahami isi Al-Quran dan mengajarkan apa dan isi daripada Al-Quran. Maka itulah yang dimaksud dengan khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Adapun membaca Al-Quran, kalau sudah bisa bahasa membaca Arab, otomatis membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf di dalam Al-Quran dianggap satu kebaikan. Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dipahami pula, walaupun orang itu tidak paham maknanya, di dalam membaca Al-Quran dia dapat pahala. Makanya disepakati bersama oleh ulama, tidak ada satu bacaan yang orang itu membacanya tidak paham dia dapat pahala kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Maka ini saya sampaikan supaya mereka semua mendengar atau kita semua mendengar bahwasanya tidak ada benarnya orang yang mengatakan membaca Barbanji, membaca Burda bisa dapat pahala kalau orang tidak paham. Apa sih Barbanji itu? Barbanji itu adalah bacaan mawali sirah. Ini seseorang menulis sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dibaca, bagaimana dia dapat pahala kalau dia tidak paham? Hadis saja kalau kita membaca hadis kita tidak paham, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, setiap pagi dia kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, setiap ditanya apa artinya itu, tidak paham. Dapat pahala kita? Kita tidak dapat pahala. Bagaimana yang bukan hadis kita dikatakan dapat pahala? Satu-satunya bacaan yang dibaca kita tidak paham dapat pahala adalah Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada. Maka dari itu, nah, kemudian membaca Al-Quran dengan tajwid. Dan perlu kita ketahui, memang membaca dengan tajwid itu sunnah. Bukan berarti kemudian kalau orang itu, saya tidak minta tajwid, saya takut baca Al-Quran, nanti dosa saya. Tidak benar. Orang membaca Al-Quran itu dalam keadaan apapun dia boleh membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahiru bil-Quran ma'atafartu kiramil barar. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama safartu kiramil barar. Yakni malaikat-malaikat yang pembawa wahyu Al-Quran ini. Adapun orang yang membaca Al-Quran katanya tuh, ia talakkan. Yang dia tergagap-gagap di dalam membacanya, maka dikatakan Umar itu baginya dua pahala. Pahala semangatnya dia membaca Al-Quran dan pahala bacaan dia. Maka dari itu jangan dicela orang tajwid, dulu tidak ada masalah. Dan kalau salah terus baca sampai bisa. Karena masalah tajwid itu tidak ada orang yang murni. Ilmunya tajwid saya bisa. Saya mengerti ilmunya tajwid, tapi membaca sesuai dengan ilmu, jadi terkadang yang keluar dari mulut tidak sama seperti yang diinginkan di dalam hati. Kadang seperti itu. Maka dari itu jangan kita terlalu detail menghukumi orang dari tajwidnya. Oh ini kepanjangan satu harokat, ini. Nah, sudahlah. Artinya tidak ada orang sempurna. Bahkan kalau kita mau mengaji para imam di Masjidil Haram sama ahli qiraat yang ada di Madinah sama di Mekah, katanya mereka apa? Bacaannya imam Masjidil Haram dikatakan seperti itu. Banyak salahnya di dalam qiraat sama imam. Tapi sudah menjadi masalah. Yang penting paham sesuai dengan yang di. Maka dari itu jangan terlalu ketat. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah Maulid Nabi. Sesungguhnya Maulid Nabi sejarahnya adalah mengikuti apa yang terdahulu dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Sejarahnya adalah yang pertama kali melakukan itu adalah orang-orang Bani Manawi dari kalangan Fatimiyin yang ada di selatan Mesir. Mereka lah yang kemudian melakukan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini bohong kalau dikatakan yang melakukan adalah Salahuddin Al-Ayyubi, karena Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah melakukan hal itu. Beliau adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Beliau orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Makanya yang melakukan adalah Al-Mamali dari Fatimiyin kalangan Syiah, Syiah Batiniyah, Syiah Batiniyah yang ada di selatan Mesir. Yang kemudian ketika Salahuddin Al-Ayyubi menang, mereka menakut-nakutkan hal itu bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi dikatakan ini, padahal tidak ada benarnya. Yang hakikatnya adalah termotivasi daripada Maulid Isa. Karena kata-kata Maulid itu sama dengan Natal. Natal itu bahasa Inggris, Maulid itu bahasa Arab. Makanya orang Kristen Arab kalau bilang Natal itu apa? Maulid. Maulid Isa. Jadi Maulid Isa. Orang Kristen Arab bilangnya Maulid Isa. Orang Barat baru bilang Natal. Makanya sama persis. Kita ini semuanya mirip. Tasyabuh semuanya. Coba. Orang Nasrani ada Natal. Kita ada Maulid. Orang Nasrani ada apa? Ada naiknya pas kematian kita. Kematian kita. Kita ada Haul. Ada apa? Naiknya Isa, Isra Mi'raj. Iya kan? Turunnya Isa, Nuzulul Quran. Apalagi semua ada telur Paskah, ada telur Maulid. Iya kan? Semua, makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lakad taba'anna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in." Kalian benar-benar akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Sampai dikatakan laudah itu rodok bin lada hausumu. Seandainya kali mereka masuk lubangnya dok, ini saya kalian pun akan masuk. Sama seperti ini. Sekarang seperti yang saya sebutkan berkali-kali, pada akhirnya nanti ibadah sholat kita seperti mereka, seperti orang Nasrani. Coba kita lihat sekarang ini. Begitu azan dikumandangkan, 15 menit nyanyi. Sholatnya 2 menit. Iya kan? Nanti pada saatnya sholatnya hilang. Sekarang mas 2 menit. Pada saatnya nanti sholatnya hilang. Yang ada nyanyinya. Walaupun mereka tidak mau disebut nyanyi. Tapi pada faktanya ada lagu, ada ini, ada. Bahkan kadang lagu-lagu yang umum itu dipakai lagunya. Maka dari inilah hal yang pada akhirnya bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Karena orang Nasrani ibadahnya mereka apa? Menyanyi. Ibadahnya mereka menyanyi. Makanya saya pernah dapatkan satu orang Cina baru masuk Islam. Dia pada waktu sholat subuh, dia nunggu sholat subuh sama sekali sampai 20 menit. Yang ada ujian saja. Ujian itu habis itu begitu sholat, ternyata sholatnya 2 menit tidak sampai. Kata dia, ini sama juga dengan kita di mana waktu di Nasrani. Nasrani nyanyi saja seperti itu. Maka seperti itulah. Jadi Maulid itu seperti itu. Makanya di dalam Maulid itu, kalau mereka mengatakan itu bukti kecintaan, mestinya apa yang didapatkan dari Maulid? Kecintaan itu tertuju, ada manfaatnya. Dengan adanya Maulid orang itu rajin sholat, orang itu ini, orang itu. Tidak ada. Sampai sekarang ini Maulid yang bertahun-tahun ini tidak sama sekali. Bahkan menjadikan orang meremehkan sunnahnya Rasul. Sudahlah. kita tidak perlu sholat, tidak perlu, yang penting ketika merayakan maulid Nabi, kita dapat surga. Kita dapat surga. Hanya merayakan maulid Nabi, kita dapat surga. Kita yang mati-matian berusaha untuk mengikuti sunnah, untuk sholat, belum bisa memastikan kita ini bisa dapat surga. Dia yang merayakan maulid satu tahun sekali bisa memastikan diri masuk surga. Jadi silakan. Oh, waktunya Rasulullah SAW hadir. Memang benar, para nabi itu hidup. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kubur mereka. Mereka dalam keadaan sholat. Jadi hidupnya terbatas. Hidup di alam kubur mereka. Mereka dalam keadaan sholat. Makanya itulah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani ketika waktu Isra dan Mi'raj mendapatkan Ibrahim dalam keadaan sholat ini. Itu diantara yang menyatakan bahwasanya para nabi itu hidup di kuburan mereka dalam keadaan sholat. Tentunya ini keistimewaan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian nabi itu diyakini hadir hanya karena bacaan berjanji yang juga tidak diketahui. Berjanji itu coba kita lihat di dalam syair-syairnya berjanji tentang menyambut kelahirannya Rasul, digambarkan oleh mereka, oleh dia berjanji. Ketika Rasul lahir itu, semua dunia ini menyambut dengan gegap gempita. Binatang yang tadinya tidak keluar air susunya, keluar air susunya. Bunga-bunga pada mekar, semua akan bertolak dengan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan yang digambarkan oleh Barzanji itu adalah apa yang digambarkan sebelumnya tentang menyambut kelahirannya sang Buddha. Jadi seperti itu. Itu adalah seperti nukilan itu. Yang kemudian yang menunjukkan lagi kebohongannya adalah dikatakan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lahirnya dalam keadaan seperti itu rebutan orang. Rasul sudah diangkat menjadi nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Iya kan? Tapi kenyataannya kehidupan Rasul nggak ada satu orang yang menyusui mau menerima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disusui. Semua orang yang tukang menyusui anak datang, siapa bapaknya? Abdullah. Di mana dia? Sudah meninggal. Cari yang lainnya. Kenapa? Anak yatim. Siapa yang mau bayar? Tidak ada yang mau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 hari disusui oleh siapa? Suwaibah. Siapa Suwaibah? Budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab disusui di sana sampai Halimatus Sa'diyah keliling juga tidak ada, tidak dapat anak yang bisa dia susui. Katanya kalau pulang ke rumahnya malu saya, nggak dapat ini. Sudah keluar dari rumahnya ternyata hanya dapat tangan tangkot saja. Sudahlah, tanggobi katanya ini. Diambil kata namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa pulang. Tanggobi nggak dibayar, tidak apa-apa. Seperti itu. Maka itulah Rasulullah menunjukkan bahwasanya fakta kenyataannya Rasul dan apa yang digambarkan oleh berjanji sesuatu yang bertolak belakang, tidak benar. Maka apakah kita ini mau memuji Rasul dengan kebohongan, dengan kedustaan? Kita tidak perlu, tidak perlu memuji Rasul sampai dengan kebohongan itu. Itu isinya. Kemudian bagaimana kalau dibacakan itu kemudian Rasul hadir? Bagaimana? Dibacakan Al-Quran saja Rasul tidak hadir. Dibacakan itu bisa kita hadir. Maka ini sesuatu yang bohong. Dan apalagi kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Ketika orang-orang kafir dalam surat Al-Mu'min ayat 100 kalau tidak salah, mengatakan apa? Ketika orang kafir mengatakan Robbi rji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, mudah-mudahan aku bisa mengamalkan amal soleh apa yang aku tinggalkan. Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha, tidak sekali-kali, itu adalah satu kalimat yang dia yang mengatakan. Wa bainahuma barzakhun ila yaumil qiyamah, dan di antara keduanya ada barzakh, tembok penghalang yang menghalangi ia kembali ke dunia sampai hari kiamat. Maka dari itu tidak ada orang yang bisa kembali ke dunia ini, tidak ada, tidak juga nabi, tidak juga yang lainnya. Maka dari itu tidak bisa, semua sudah sampai ke alam barzakh dan akan dilanjutkan pada hari kiamat. Ada lagi satu pertanyaan lagi, masih ada waktu 5 menit. Silakan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon saya atas pencerahan dari antum pada pagi hari ini. Anak teringat sebuah ayat. Di situ Allah berfirman, "Atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Pada yang pertama dan yang kedua, atti'ullah wa atti'ur rasul, insyaallah kita sepakat, walaupun mungkin dalam implementasinya dari atti'ullah wa atti'ur rasul itu berbeda-beda. Yang ketiga, saya ulil amri minkum. Anda melihat belum ada suatu kesepakatan di dalam umat Islam sendiri mengenai wa ulil amri minkum. Ada sebagian umat Islam mengatakan ulil amri minkum itu adalah pokoknya pemimpin. Apakah dia itu dihasilkan oleh suatu sistem demokrasi, komunis, sosialis, atau monarki? Yang penting dia itu pemimpin, ya ulil amri. Sementara sebagian umat Islam mengatakan ulil amri itu harus kita balik, yaitu ulil amri yang wa'ati Allah wa'ati Rasul. Yang ulil amri seperti ini yang disebut ulil amri yang sesungguhnya, sehingga kita harus taat kepada mereka. Mohon penjelasan dari antum Ustaz, sebenarnya dari kedua mainstream pemikiran ini, manakah yang lebih tepat, sehingga kita memberikan wala kita, kita memberikan ketaatan kita itu kepada seorang pemimpin yang tepat, yang memang benar-benar representasi dari umat Islam. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nisa, "Atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian, dari kalian. Dikatakan di dalam lafaz ayat ini, ketika memerintahkan ketaatan kepada Allah dengan fi'il tersendiri, dan memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah dengan fi'il tersendiri, ini menunjukkan secara tafsirnya adalah bahwasanya taat kepada Allah itu taat yang mutlak. Artinya absolut, apa saja yang diperintahkan, tidak peduli apakah itu masuk akal tidak masuk akal, harus dilaksanakan. Kemudian juga taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasul tanpa pikir panjang, absolut. Makanya Abu Bakar ketika diceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj, walaupun belum mendengar langsung dari, kalau itu benar dari dia, aku mendengar, tidak masuk akal. Wah, mau masuk akal, tidak masuk akal, bukan urusan. Makanya itulah. Tapi di dalam taat kepada ulil amri minkum itu tidak ada fi'il, hanya diapakan kepada sebelumnya, yaitu dikaitkan dengan sebelumnya. Maka dari itu di situ dikatakan taat kepada ulil amri itu terkait dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam Sahih Muslim disebutkan tentang kisahnya Rasul menunjuk satu orang menjadi pemimpin di dalam peperangan. Kemudian sang pemimpin ini menyalakan api. Kemudian anak buahnya diperintahkan, masuklah kalian ke api. Kalian harus taat kepada api. Masuklah kepada api. Katanya sahabat yang lain bilang, dari api ini kami lari sehingga kami beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kami disuruh masuk api, enggak. Orang dari api ini kami kepingin selamat, kok malah disuruh masuk api. Maka datanglah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, katanya Rasul, seandainya kalian masuk ke dalam api, niscaya kalian akan kekal di dalamnya. Yang ini terus masuk ke dalam neraka karena taat yang kebablasan. Seperti itu. Makanya disinilah kemudian taat kepada ulul amri itu dikatakan innama ta'atul ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu di dalam kebaikan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Maka itulah ketentuannya. Yang ditanyakan di sini adalah tentang masalah ulil amri itu siapa. Pentafsiran ulama terhadap makna ulil amri ada dua. Ulil amri di dalam urusan dunia dan ulil amri di dalam urusan agama. Ulil amri di dalam urusan agama yakni para ulama. Sebab bagaimanapun juga, tidaklah semua manusia itu ada di dalam taraf keilmuan dan kemampuan berpikir yang sama. Maka dari itu ada orang-orang mustahidin, ada orang-orang ini. Maka mereka lah yang menjadi kiblat di dalam apa? Di dalam masalah agama ini. Makanya kita kembali kepada penjelasan mereka. Kita kembali kepada penjelasan mereka, kembali kepada para ulama, orang-orang yang mengerti. Kewajiban dari orang yang tidak tahu untuk kembali kepada ulamanya dan tanya bagaimana ininya, mana dalilnya, mana Qur'annya, mana sunnahnya, mana perkataan ulamanya. Maka itu adalah haknya dia untuk bertanya seperti itu. Maka itulah yang dimaksud dengan kembali kepada ulil amri. Ulil amri yang kedua adalah para pemimpin. Di sini para pemimpin ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati adalah semua orang yang telah dijadikan pemimpin oleh kaum muslimin, maka dia adalah pemimpin. Yang disepakati oleh kaum muslimin, dia itu menjadi pemimpin dan dibaiat, tidak peduli bentuknya. Apakah mau bentuk republik atau mau bentuk monarki atau khilafah, karena kita tahu mereka orang-orang, saya sebutkan saja HTI, Hizbut Tahrir, menuntut khilafah Islamia dan menolak namanya kerajaan dan lain sebagainya, dikatakan itu bukan sunnah dan lain sebagainya. Maka yang pertama kita katakan, mereka menuntut khilafah hanya dengan demo, tidak mungkin. Saya jamin sampai hari kiamat tidak akan mungkin terrealisasi khilafah. Yang kedua yang kita harus katakan adalah khilafah itu hanya ada pada Rasul dan para ulama rasidin, atau kalau mau ditambah adalah sampai pada masanya Hasan ibn Ali. Setelah Hasan ibn Ali itu adalah kerajaan, walaupun disebut dengan namanya khilafah. Pada faktanya, coba kita lihat pada faktanya, Muawiyah raja pertama di dalam Islam. Setelah Muawiyah, Yazid. Kemudian semua yang memimpin adalah dari dinasti Bani Umayyah. Apa namanya? Kerajaan. Syekhaan Abu. Kamu mau atau tidak mau, itulah faktanya. Diganti dengan khilafah Bani Abbasiyah Al-Mansur. Terusnya anak turunan dinasti Abbas. Ini dari Bani Abbas. Makanya disebut dinasti Bani Abbas. Kemudian setelah itu Utsman, bukan Utsman Ibn Affan di sini maksudnya. Utsman ini adalah Utsman orang Turki, Turkistan, yang kemudian dia dahulu adalah panglima daripada tentara bayaran Bani Abbas. Bani Abbas itu mempunyai menyewa tentara bayaran dari Turkistan yang sekarang bagian daripada Soviet, yang kemudian dia dipimpin perang. Kemudian dia katanya, dia Bani Abbas sudah lemah, kenapa aku tidak jadi raja sendiri saja? maka dia pun mengangkat dirinya jadi raja, kemudian anak turunannya yang menjadi raja, sehingga menjadilah khilafah Bani Utsman atau Utsmaniyah. Pada kenyataannya ini adalah raja, kerajaan. Hidup di sana para sahabat, ada para sahabat yang menolak? Tanya. Ada para sahabat yang menolak, kami tidak terima kerajaan. Apakah para sahabat itu bodoh, kemudian orang itu tahil lebih pintar? Katanya. Di dalam kitab itu ada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sebutkan satu perkataan tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mengatakan ini adalah kerajaan tidak sah di dalam Islam. Tidak ada. Maka dari itu mereka menuju kepada satu kerajaan, yaitu kerajaan Saudi Arabia, untuk mereka mengatakan bahwa Saudi Arabia itu batil, tidak sah, tidak wajib taat kepada rajanya. Maka itu adalah kebodohan. Karena harus ada satu khilafah di dunia ini. Pada kenyataannya, begitu Bani Umayyah jatuh, larilah Abdurrahman Ad-Dahlil ke arah Spanyol. Maka ia mendirikan khilafah di Spanyol. Di Spanyol dia mendirikan khilafah di Baghdad atau di Abbasiyah di Baghdad. Iya, Abbasiyah di Baghdad. Sama ini ada dua khilafah. Dan yang di sana memerintahkan taat Ibnu Hazm dan lainnya, memerintahkan taat kepada siapa? Kepada khilafah Bani Umayyah. Yang di sini memerintahkan taat kepada Bani Abbasiyah. Kemudian terjadi lagi ketika Utsman, banyak lagi kerajaan-kerajaan kecil yang terjadi, dan semuanya ulama memerintahkan kembali tidak ada keharusan khilafah itu harus seluruh ketaatan. Kalau demikian sampai hari kiamat kita tidak bisa taat kepada ulatul umur. Maka dari itu di sini syaratnya hanya satu, ia menerapkan hukum Islam. Karena di dalam agama kita pemerintahan itu adalah sarana untuk menerapkan hukum Islam, barulah itu kita wajib untuk mentaati. Kemudian bagaimana dengan kita ini sekarang di Indonesia? Kita ini bukan negara Islam. Sangat bodoh dan tolol kalau saya bilang. Kalau ada yang mengatakan Indonesia ini negara Islam, karena sudah pendiri negara ini saja mengatakan bukan negara Islam. Bagaimana kita mengatakan? Tapi kita hidup di dalam negara yang bukan negara Islam. Kita menganut sistem kemaslahatan bersama, sama seperti di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum, ketika Rasul di Mekah, ketika Rasul. Yang penting kita semua berjalan sesuai dengan agama kita. Kita jalankan praktek agama kita. Apa yang ada di sana dari peraturan? Innamat ta'atu bil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu di dalam yang kebaikan. Yang tidak benar maka kita tidak perlu taat. Yang kita taati adalah di dalam kebaikan. Kalau kita suruh menyembah selain Allah, tidak mau. Lebih baik saya mati. Iya kan? Lebih baik saya mati. Kalau saya disuruh sujud kepada Pancasila, lebih baik dipenggal leher saya. Kita katakan seperti itu. Lebih baik saya mati. Tapi selama kita mati diperbolehkan, silakan Anda melakukan dengan ibadah Anda, menyembahlah Allah, dan itu yang benar. Ya, kita tetap menyembah. Ketaatan kita hanya sebagai kemaslahatan. Sebagaimana ketika kita hidup, fatwanya ulama, ketika kita hidup di Amerika, ketika kita hidup di, tentunya kita akan mengikuti ini selama kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Allah mengatakan taqullaha fastaqim, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka itu. Kemudian masuk di dalam bulan umur adalah orang-orang yang telah kita tunjuk bersama di dalam, walaupun tidak secara luas. Seperti takmir nasi, sudah ada takmirnya, ada ketuanya, ya diikutilah. Kalau sudah ketua takmir bilang begini ya, keputusan rapatnya begini, ya sudah diikuti. Jangan ada yang ini dalam bentuk yang lebih kecil. Makanya di sini minggu yang dalam bentuk yang kecil apapun, kita yang telah sepakat, kita sabar telah sepakat 5 orang, iya kan? Kita sabar 5 orang sepakat jadi pemimpin satu. Pemimpinnya bilang ini, ya sudah kita berangkat. Jadi lebih umum lagi. Jadi semuanya adalah berlaku umur. Kita difahami. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.